Tuhanku, untuk hari di setiap waktu dan lepaskan luka yang lama kau pendam. Jadikan diriku hartamu yang hilang, ingin kau tersenyum kembali. Coba untuk melangkah.